Dan pelan berseri pancaran matahari terang gembira. Awan yang hilir mudik mengikuti tiupan angin lembut. Angin pun menyuarakan daunan pohon, membuat suasana alam cerah. Gelincir matahari, awan terlihat lemayu kuning. Gerakan daun lincah mengikuti tiupan angin penuh pesona badak. Irama matahari membuat redup tiupan angin melaut. Hening dan sepi, suasana sejuk menawan hati yang muda, bagai langit dengan bintang. Gelincir matahari, awan terlihat lembayu kuning. Gerakan daun lincah mengikuti tiupan angin berpesona mata. Irama matahari membuat redup tiupan angin melaut. Da da da da da, membuat daunan menjadi hening. Gunung pohon hening dan sepi.